Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, dan semua pendengar dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih membahas tentang diharamkannya kezaliman. Panjang dan memang hadisnya cukup banyak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mengingat bahayanya tidak bisa dianggap remeh. Penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam membawa kita untuk benar-benar waspada dari sifat kezaliman ini. Di malam kali ini kita akan membahas hadis dari sahabat Abi Bakrah Nufay ibn al-Haris radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya zaman, waktu telah kembali berputar seperti sedia kala pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Nanti akan dijelaskan. As-sanatu itsna asyara syahran. Satu tahun itu berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. 3 berurutan. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang dikenal dengan Rajab Mudhor, yang terletak antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Ayu syahrin hadha? Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bulan apa ini? Di saat itu beliau sedang di Mekah dan sedang menunaikan ibadah haji. Di hari-hari kita ini, kita kan besok awal Zulhijjah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ayyu syahrin hadza, bertanya, bulan apa ini? Bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nufay ibn al-Haris, kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Lalu Nabi SAW terdiam, hingga kami mengira beliau akan memberikan nama lain selain dari nama yang telah kita ketahui. Yaitu Zulhijjah. Qala alaysa Zulhijjah? Lalu Nabi alaihi salatu wasalam kembali bertanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami menjawab, tentu wahai Rasulullah, ini adalah bulan Dzulhijjah. Qala fa ayyu baladin hadza? Lalu ini daerah mana? Ini daerah mana? Nama daerah ini daerah apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Lalu beliau diam. Hingga kami mengira Nabi akan memberikan nama lain dari nama yang telah kita ketahui. Qala alaysal baldah. Bukankah ini adalah Makkah? Bukankah ini adalah al-baldah al-haram? Bukankah ini tanah suci? Alaysal baldah. Balad itu artinya negeri. Tapi kalau ada alif lamnya. Ini alif lam ya lil ahdi. Alif lam yang mengarahkan kepada satu kota yang sama-sama dimengerti oleh pembicara dan yang mendengar. Ya. Alaysal baldah, bukankah ini negeri yang sama-sama kita tahu? Begitu. Qulna bala. Ya betul wahai Rasul. Qala fa ayyu yaumin hadza? Lalu hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Lalu Nabi terdiam sampai kita menduga bahwa beliau akan memberi nama selain nama yang telah kita ketahui bersama. Qala alaysa yauman nahar. Bukankah ini hari penyembelihan? 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Disebut yaumal hajj. Ya hari haji. 6. Qulna bala. Tentu wahai Rasulullah, ini tanggal 10 Dzulhijjah. Lempar jumroh Aqabah. Hari penyembelihan. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam mempertanyakan tiga hal ini. Tiga hal yang dimaksud apa? Negeri haram, bulan haram, dan hari yang sangat mulia. Berarti kan ini momennya momen ya kemuliaan. Momen apa? Kemuliaan dan momen yang begitu sangat tinggi. Hari penting. Di hari yang penting, di bulan yang penting, di tempat yang penting. Sudah, orang-orang sudah mulai berpikir bahwa akan ada sesuatu yang penting disampaikan. Prolognya gitu ya. Prolognya seperti itu. Agar orang siap mendengar dari Nabi SAW. Ternyata Nabi menyampaikan, sungguh darah kalian dan harta kalian serta kehormatan kalian haram atas kalian saling mendolimi. Saling apa? Mendolimi. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini, Makkah, di bulan kalian ini, di bulan kalian ini. Mina tanah haram. Mina tanah haram. Adapun Arafah tanah halal. Arafah tanah halal. Ya, bukan tanah suci. Arafah bukan tanah suci. Wa satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan pastinya kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Lalu Rabb kalian akan mempertanyakan pertanggungjawaban perbuatan kalian masing-masing. Ala fala tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Ketahuilah, jangan sampai kalian kembali kafir setelahku. Saling membunuh satu sama lain. Memukul leher satu sama lain. Ala fal yuballighi syahidul ghaib. Ketahuilah, saya umumkan. hendaknya yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini dalil pentingnya menghafal ilmu. Pentingnya menghafal ilmu. Ya. Kenapa? Karena ketika hari 10 Zulhijjah mereka sedang di Mina dan ditanya oleh Nabi SAW bawa buku apa enggak? Enggak bawa buku. Ya. Maka a'lamuna ahfaduna. Yang paling berilmu di tengah kami adalah orang yang paling hafal, kata para sahabat. Pentingnya hafalan untuk ilmu agama. Pentingnya ilmu agama, naam, pentingnya hafalan pada ilmu agama. Ya. Naam, sampai Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam fala ta'udduhu ilma. Setiap ilmu yang tidak bisa dibawa oleh pemiliknya ke kamar mandi bukan ilmu. Ya, artinya belum masuk ke dalam. Setiap ilmu yang masih di rekaman, yang masih di HP, yang masih di buku di tengah salaf, jangan dianggap ilmu. Itu memang ilmu, cuman mereka ingin menekankan ilmu yang sebenar-benarnya itu ilmu yang sudah masuk ke dalam dada kita ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, in kuntu fi suqi kanal ilmu fi suqi. Kalau aku ke pasar, ilmu ikut ke pasar. Karena memang di dalam diri. Di dalam apa? Diri. Ini. Dan itu menjadi pokok dasar orang yang pingin ilmunya kuat. Orang yang pingin ilmunya kuat harus punya hafalan. Harus punya apa? Hafalan. Yang paling penting adalah hafalan Al-Quran. Yang paling penting adalah hafalan apa? Al-Quran. Kemudian hafalan ahadis. Kemudian hafalan mutun-mutun ilmu. Matan-matan ilmu. Dalam semua bidang. Akidah, fikih, ya, tajwid, nahwu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga dia mengerti definisi-definisi. Ya. Ini definisinya ini. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu mengerti ya Al-Quran, mengerti hadis, mengerti matan-matan yang ditulis para ulama, kemudian mengerti definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama, kuat ilmunya. Kuat apa? Kuat ilmunya. Sehingga tidak ngambang. Sehingga tidak apa? Ngambang. Ini. Berbeda orang yang tidak memiliki hafalan. Ini kitabnya ketinggalan, pusing. Ya. Kitabnya ketinggalan tuh pusing. Ya. Tapi tidak memungkiri ketika kita mengajar ilmu hendaknya bawa kitab. Kenapa? Karena Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang kekuatan hafalnya sangat luar biasa ketika mengajarkan ilmu juga bawa kitab. Juga bawa apa? Kitab. Ini kata Ali ibn al-Madini, walana fihi uswah. Pada beliau untuk kami ada teladan. Untuk kami pada beliau ada teladan. Orang yang hafalnya kuat saja ketika mengajarkan ilmu bawa kitab, apalagi yang gampang lupa-lupa. Maka kita mengambil teladan dari beliau. Lanjutkan ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fala alla ba'd man yablughuhu ayyakuna lahu min ba'd man sami'ah au 'alahu min ba'd man sami'ah. Maka bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku hari ini lebih bisa mendalami dan meresapi isi sabdaku dibanding yang menyampaikan. Ya. Jadi ini orang taklim ya, di depan Nabi misalnya, ini di hari 10 Zulhijjah, mendengar, mengerti apa yang disampaikan Nabi. Lalu dia menyampaikan kepada orang yang kebetulan tidak hadir. Apalagi zaman itu tidak ada mikrofon kan. Nabi berbicara bisa jadi yang 124 ribu orang haji. Karena ada yang di belakang lagi ngurusi logistik, lagi ngurusi apa, kan gak dengar Nabi SAW bersabda. Kekuatan orang berteriak sih seberapa. Bisa jadi yang tidak langsung mendengar dari Nabi namun melalui perantara para sahabat yang hadir itu lebih bisa meresapi lebih bisa memahami. Lebih bisa apa? Memahami. Karena pemahaman itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahaman itu rizki. Dari satu ayat seseorang itu bisa mengambil faedah begitu banyak. Tapi ada orang yang hafalannya lebih banyak, namun dia ilmunya lebih sedikit. Ilmunya lebih sedikit. Berarti gimana? Lebih baik hafalannya banyak dan pemahamannya banyak. Ya. Nah. Thumma qal, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ala hal ballaghtu? Ala hal ballaghtu?" Wahai para sahabat, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Persaksikan bahwa aku ini telah menyampaikan dakwah 23 tahun. Berarti ini apa? Isyarat Nabi akan wafat. Nabi SAW telah mendekati waktu-waktu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selepas haji wada hanya beberapa bulan Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi, tugas Rasul adalah menyampaikan risalah. Kalau sudah sampai pernyataan, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Berarti sudah finish. Berarti sudah apa? Finish, sudah selesai. Yang kita baca tadi di sholat maghrib, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Nah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Itu tanggal 9 Dzulhijjah, 9 tahun 9 Hijriah. Itu manusia sudah mulai ke Madinah. Maka Nabi tidak haji di tahun ke-9, hajinya tahun ke-10 Hijriah. Itu ayat wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena engkau sudah hampir purna wahai Nabi, bertasbihlah. Fasabbih, banyak berzikir. Maka di akhir umur kita itu kalau sudah tua banyak zikir. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya masih muda. Jangan bilang saya masih umur 40, saya masih umur 30. Karena akhir umur tidak pernah ada yang tahu. Orang baik pun bisa jadi meninggalnya cepat. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, umur 35 sudah meninggal rahimahullahu taala. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, orang yang butuh 3 hari menghafal satu kitab. 3 hari menghafal satu kitab sudah ditulis dan sudah dihafal. Cuman 3 hari karena beliau kebetulan tidak memiliki kitab tersebut, secara finansial juga lemah, jadi beliau tidak bisa beli kitab. Ya, karena tidak bisa beli kitab, beliau pinjam 3 hari, ya. Dan beliau kebanyakan karya-karyanya nazman, atau banyaklah kalau tidak dikatakan kebanyakan, ya banyak. Beliau itu di dalam berkarya ilmiah itu nazm, puisi. Ya, sifatnya itu seperti puisi lah kalau bahasa kita. Ya, syair-syair. Itu kalau bukan orang cerdas enggak bisa. Itu kalau orang tidak cerdas tidak bisa. Ilmu itu ada dua, nasron wa nazman. Karangan buku ini kayak gini ini kan bukan nazm tapi nasr. Nasr itu hadis syarah itu namanya apa? Nasron. Tulisan biasa. Tulisan apa? Biasa. Kalau nazm itu sastranya tinggi, ya. Nulis ilmu tuh belakangnya nun semua, belakangnya rok semua, belakangnya zai semua, belakangnya kasroh, belakangnya domah semua. Itu kalau orang ilmunya nggak dalam, kosa katanya sedikit, ya nggak bisa, ya tidak bisa. Nah, beliau orang baik, orang pinter, orang alim, meninggalnya umur 35 tahun, hafalannya kuat. Nah. Itu salah satu guru al-imam Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah. Abdullah Al-Qar'awi adalah mufti Jizan, Saudi Arabia, daerah selatan. Daerah apa? Selatan. Dan itu termasuk gurunya Al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah. Al-Imam Ahmad An-Najmi adalah gurunya Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Jadi silsilahnya apa? Syekh Rabi berguru ke Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ahmad An-Najmi berguru kepada Al-Imam Abdul Al-Qarawi, Abdul Al-Qarawi muridnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Tinggi apa enggak dia? Tinggi ya, mulia. Tapi meninggalnya juga cepat rahimahullahu ta'ala. Qulna na'am, para sahabat menjawab, iya, kami telah mempersaksikan wahai Rasul. Qala Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Tiga kali Nabi menunjuk ke langit, ya Allah, persaksikan mereka. Persaksikan apa? Mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Karena memang di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan. Dan apabila engkau tidak melakukan, maka engkau belum dinyatakan dan belum diakui menyampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu dari kejahatan manusia. Namanya orang berdakwah, musuhnya banyak. Kita bicara tauhid, ahlu syirik membenci kita. Ya, kita bicara sunnah, ahlul bid'ah membenci kita. Ya, kita bicara Islam yang benar, orang-orang yang menyimpang benci kepada kita. Kita bicara tentang ketaatan, orang akan membenci kepada kita, terkhusus ahlul ma'asi. Mereka merasa diusik. Iblis menggerakkan mereka semua ini. Ya, demikian. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gangguan ada, tapi memadharatkan tidak. Gangguan ada, tapi memadharatkan apa? Tidak. Madharat yang dimaksud apa? Membuat seorang dai lemah ataupun menyimpang. Tidak, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang kafir. Kenapa? Apa Allah zalim? Tidak, karena kekafiran mereka. Sebab kita tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa beramal soleh, itu kemaksiatan diri kita sendiri. Ya. Jadi sebab dari ilmu tidak mudah kita pahami, amalan tidak mudah kita amalkan, itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Ini. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mempersaksikan ini. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan jawaban mereka para sahabatku ini. Persaksikan. Ya, ini apa ini? Ini satu, penetapan Allah ada di atas. Dua, penetapan Allah maha mendengar. Ya kan ya? Berarti Nabi ingin mengajarkan bahwa Allah ada di atas dan maha mendengar. Maha apa? Mendengar. Hadis ini ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada tanggal 10 Zulhijjah di saat Hajjatul Wada'. Jadi Nabi itu umroh 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah, dan haji 1 kali. Haji 1 kali di masa Islam. Di masa apa? Islam. Umroh 4 kali, haji 1 kali, ya. Jadi kalau ada orang diajak umroh, ayo umroh. Ya saya nunggu haji saja, salah. Ya. Lakukan yang mudah. Lakukan yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, umroh itu di bawahnya haji. Umroh itu di bawahnya apa? Haji. Ya. Manasiknya lebih banyak haji dibanding umroh. Tapi umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang apa? Bagi yang mampu. Nah, ini. Dan keseriusan serta apa rasa cinta yang diwujudkan itu barakallahu fikum sangat tergantung pada keimanan kita. Ya, tidak akan terkumpul pada seseorang hubbud dunya wa hubbul akhirah. Cinta dunia dan cinta akhirat pasti ada yang dominan. maka cintailah akhirat dibanding apa? Dunia. Dikisahkan dahulu ada orang ngelamun, bapak-bapak ngelamun. Anaknya perempuan menghampiri, "Pak, ada apa sih?" gitu ya. Cara bahasa kita lah. Ya, "Ada apa kok ngelamun?" "Iya, saya lagi mikir, Nak. Orang-orang sedang berangkat haji. Bapak tuh kepingin banget haji. Tapi ya, tapi enggak punya," gitu ya. "Tapi enggak punya biaya." Kemudian, "Loh, kan punya." "Ya kalau ini dipakai nanti kamu sama ibu sama adik-adik makan apa?" Kata anak perempuannya, "Wis mangkat bae, ya. Berangkat saja, Bi, berangkat saja. Kita pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala." Sampai tingkat seperti itu, ya. Nah, ini tuh ketika kita tinggal, orang ini tahu enggak ada apa-apa di rumah. Makanya dia mikirnya keras, "Aduh, saya udah pengen banget haji, tapi kalau misal saya berangkat, yang di rumah enggak makan." Tidak makan, bukan tidak punya rumah. Tidak makan, bukan tidak punya mobil. Tidak makan. Saya ulangi, tidak makan. Kemudian, berangkat, akhirnya berangkat. Berangkat, baru beberapa hari, oh, belum sampai juga ke Masjidil Haram, belum sampai. Beneran habis. Ya, semua orang menyalahkan ini, apa namanya, anak putrinya ini. Gimana sih bapaknya berangkat kok malah disemangati kita enggak jadi enggak bisa makan. Perempuan ini senyum, ya, "Mbak, ini mbaknya anak pertama gitu ya, tapi dewasa." Tersenyum. "Lah kok malah diomongi kok malah mesem. Dibilangi kok malah tertawa." "Nih, ya, yang pergi itu bapak. Yang pergi itu bapak. Bapak itu biasa diberi rezeki. Sedangkan yang bersama kita Allah yang memberi rezeki. Masa kita nangisi orang yang biasa diberi rezeki dan tidak yakin dengan yang memberi rezeki? Gimana sih?" Betulan, baru perbincangan belum selesai, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Pas dibuka, ternyata ada orang minta air putih. Dikasih air putih, diminum, gluk, gitu. Seger banget, ya kan? Ya, seger banget. Ternyata itu rombongan orang kaya konglomerat, ya. Nah, itu pejabat lah, kalau bahasa kita pejabat. Akhirnya mereka mau menghadiahkan harta banyak, ya, karena air putih ini. Karena air putih ini, ya, mana ada air putih harganya 2 miliar. Mana ada, ya, paling mahal-mahal yang mungkin di Eropa berapa pounds, ya. Nah, mungkin dirupiahkan jadi 50 ribu lah satu botol, ya. Nah, tapi itu adalah rezeki yang Allah atur. Maka ketika Nabi SAW bersabda, "Fa inna al-hajj wal-umrata yanfiyanil faqra wadh-dhunub," karena sungguh sebenarnya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Ini yang percaya hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau yang masih manggrang-minggring gitu ya, mendengar ini apa iya ya? Apa iya gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah satu kisah dari kisah yang banyak. Keajaiban orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meragukan kedermawanan Allah. Sejauh mana kita meragukan, sejauh itu pula Allah akan menahan rizkinya. Sejauh itu pula. Ya. Maka berpikirlah positif. Apapun yang kita korbankan, apapun yang kita berikan di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya. Orang kalau mau kurban saja masih takut-takut, mau kurban, tapi kan kebutuhan masih banyak ya. Enggak bakal kurban sampai mati. Ya, kenapa? Karena orang tidak akan pernah lepas dari apa? Kebutuhan. Enggak mungkin. Ya. Nah, kalau bukan kita yang melawan diri kita, nanti ada ujian berikutnya, istri kita. "Mas, belum ini, belum ini belum." Ya. "Mas, belum terus. Apalagi mengemas keinginan menjadi kebutuhan. Paham ya? mengemas keinginan menjadi kebutuhan. Sebenarnya ini tidak penting-penting amat, tapi sebenarnya kita butuh, Mas. Butuh, ya gitu terus, ya. Nah, ini ya, sekilas, ya. Nah, karena kalau kita tidak diingatkan, kita akan merasa selalu tidak mampu. Selalu tidak apa? Selalu tidak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang yang niatnya jujur. Bisa dipahami ya? Nah, kita itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita jujur di dalam meniatkan. Jangankan ibadah haji dan umroh atau berkurban yang membutuhkan harta, yang hanya membutuhkan fisik. Kalau orang tidak niat, adzan Allahu Akbar, tidak akan berangkat ke masjid, tidak akan. Tapi ada orang yang kakinya pincang, enggak punya motor, datang ke masjid. Matanya rabun, tetap datang ke masjid. Kenapa? Karena Allah menyampaikan orang yang memiliki niat. Ya. Nah, seorang buta datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaqudunu ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun ke masjid. Orang buta. Ya. Orang buta ke kamar mandi atau wajahnya saja dia enggak bisa lihat, apalagi mau lihat jalan. Ya. Tapi ketika dia tanya dan meminta uzur, berarti kan dia aslinya punya semangat untuk ke masjid. Ini bukan menggunakan biaya loh. Kenapa haji dinomor 5-kan? Haji itu dinomor 5-kan kan ya? Ya. Syahadat kan enggak pakai duit. Salat ya pakai duit lah, namanya beli baju kan juga perlu, tapi enggak mahal-mahal amat. Zakat ya, ini udah pakai duit agak ningkat nih. Puasa ya. Puasa ya pakai duit tapi enggak terlalu banyak, asalkan jangan siang puasa malam puasin ya. Nah, kalau ini puasa malamnya puasin yang harus bukanya enak ya. Haji baru pakai harta, pakai tenaga, pakai waktu. Biayanya besar, waktunya lama, tenaganya juga harus semangat. Ini kalau yang 4 itu masih belum lulus dengan baik dan benar, ya. Cara akreditasinya masih C. Ya, berat ya, naik itu berat. Ya, nah. Karena memang haji itu termasuk dari apa? Jihad. Termasuk dari apa? Jihad. Terkhusus ya tanggal 8 sampai tanggal 13 itu semuanya hamba Allah, enggak ada istilah plus, VIP apa ya, semuanya desak-desakan di situ. Ya. Nah, semuanya orang ibarat berangkat sholat Jumat di Masjid Ar-Royan, mau pakai mobil Pajero, mau jalan kaki, pakai sepeda ontel, sampai sini yang soft pertama ya tidak dikhususkan orang yang pakai mobil Pajero. Begitu. Nah, yang silaka kita enggak pernah niat. Yang silaka kita tidak pernah apa? Niat. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa waktu dan zaman ini sudah kembali seperti sedia kala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Orang-orang musyrikun itu biasa melakukan nasi'ah. Apa itu nasi'ah? Mengganti-ganti bulan haram. Jadi bulan haram kan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kadang-kadang di bulan-bulan ini mereka tuh pengin maksiat gitu loh. Berhubung pengin maksiat, daripada kena dosa, mending bulannya dipindah di kodok. Di kodok, paham ya? Nah, berarti hawa nafsu bukan ini? Hawa nafsu. Jadi bid'ah itu kelakuannya musyrikin apa muslimin? Musyrikin. Membuat-buat. Ya, na'am. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram? Di antaranya agar tidak ada kedzaliman, karena semua orang akan ke tanah suci berhaji. Bisa dipahami ya? Itu di antara hikmahnya, biar aman. Biar apa? Aman. Kenapa bulan Rajab di sela-sela itu dijadikan bulan haram juga? Kebiasaan orang dahulu itu menunaikan umroh bulan Rajab. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Sesungguhnya bulan ataupun zaman sudah dikembalikan lagi. Ya. Kan setelah 10 Hijriah, 10 Zulhijjah, orang sudah mengenal Islam dan Quraisy dengan kekufurannya sudah hancur. Sehingga udah apa? Dikembalikan lagi. Sudah tidak boleh lagi mengakal-ngakali bulan haram. Sudah enggak boleh lagi. Sudah kembali seperti semula. Seperti apa? Semula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ini bulan apa?" Mereka itu sudah tahu sebenarnya ini bulan Dzulhijjah. Masa enggak ada tahu? Posisi mereka sedang di Mina mau lempar jumrah Aqabah. Posisi mereka mau nahar, mau tahallul, mau apa? Tawaf ifadah. Mereka paham, oh ini bulan Dzulhijjah. Tapi mereka itu berada para sahabat. Barangkali ada ilmu baru. Ya, barangkali ada ilmu baru, ya. Nah, kalau kita keminter, sok pintar di depan alim, diharamkan ilmu. Ya enggak? Ustaznya baru ngomong, dia nyerocos. Ya enggak jadi dapat ilmu. Padahal ustaznya itu pengin menerangkan gitu ya. Dia tiba-tiba sok pintar ngomong. Ya. Nah, pelan-pelan dulu biarkan seorang alim itu menyelesaikan pembicaraannya karena bisa jadi ada faedah-faedah tambahan di luar apa yang sudah kita ketahui. Ya, di luar apa yang sudah ketahui. Apalagi kalau orang sombongnya kebangetan, baru lihat tema kajian saja, apa sih? Riyadhus Shalihin, khotam, nggak mau berangkat, ya? Atau lawi streaming baik, ya? Padahal ya itu penyakitnya orang streaming, gonta-ganti channel sampai isya. Ih, bagus ini, baru sebentar 10 menit, bagus. Sampai isya, cuma dapat potongan-potongan. Kalau mau dengerin jingle, ya? Gak usah gonta-ganti channel, kan gitu ya. Nah, demikian. Kemudian ditanya lagi, ini negeri apa ini? Mereka udah tahu ini Mekah. Mereka juga udah tahu di Mekah. Tapi para sahabat beradab karena menunggu ilmu. Dan Nabi diam sejenak. Kenapa diam sejenak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena agar pendengar penasaran. Kalau orang penasaran, siap mendengarkan. Kalau siap mendengarkan, ilmu akan menancap. Ya, ilmu akan apa? Menancap. Berbeda dengan orang ceramah seperti komentator sepak bola. Nyambung terus. Ya, yang ngantuk lanjut ngantuk, ya. Yang memperhatikan kesulitan ini enggak ada komanya ini. Kemana ini? Kan gitu. Maka Nabi diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Agar para sahabat penasaran, ih, ada apa sih? Kan begitu. Baru Nabi alaihi salatu wasalam bicara lagi. Ini hari apa? Mereka tahu itu hari 10 Dzulhijjah. Nah, karena kebetulan bersentuhan, ya. Kita itu puasa 9 Dzulhijjah atau karena wukufnya orang di Arafah. Ya. Jawabannya karena Dzulhijjahnya. Karena Dzulhijjahnya. Sekarang kalau kita katakan karena wukuf di Arafah, ketika mereka wukuf di Arafah, kita udah malam belum? Sudah malam. Enggak mungkin wukuf malam-malam. Ya enggak? Oh, pokoknya saya harus ikut Saudi. Thayyib, jangan sholat maghrib dulu. Di sana belum sholat maghrib. Oralah. Kalau urusan sholat beda, oh berarti timbangannya jomplang. Ya. Timbangan standar ganda. Kan gitu. Apalagi Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei, semuanya sama Dzulhijjahnya besok. Ya, Dzulhijjahnya apa? Besok. Jadi, puasa Arafah definisinya 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Kalau kebetulan kita di Saudi Arabia dan memang haji itu hanya di Saudi Arabia, ya kita ikut setempat. Kita ikut apa? Setempat. Nah, itu barakallahu fikum satu hal yang perlu diingatkan. Satu hal yang perlu diingatkan. Karena latar belakang ru'yatul hilal. Iza ra'aitum hilala dzil hijjah. Wa arada ahadukum ayyudhahi. falyumsik an sya'rihi wa dhafrih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, melihat, bukan ada, melihat. Ya. Dan salah seorang dari kalian ingin memotong, ingin menyembelih, maka jangan ambil rambut dan jangan ambil apa? Kuku. Kecuali ada uzur. Kecuali kepaduk, kena kerikil atau apa terus sakit, nah itu diambil enggak apa-apa. Atau lagi keramas, rontok enggak apa-apa. Yang dimaksud jangan ambil rambut adalah apa? Memotong, merapikan. Kenapa? Karena hikmahnya adalah kita mengikuti jamaah haji yang sedang ihram. Orang sedang ihram itu harus menunjukkan kesan-kesan tidak mewah. Kesan-kesan tidak mewah. Tamu Allah. Kita harus sadar kita itu enggak punya apa-apa. Sampai celana dalam aja enggak punya. Sampai celana dalam aja tidak pakai. Adapun perintah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada sebagian pelayannya untuk memakai celana pendek ketika ihram, itu kasusnya karena celana mereka itu pendek, kain ihramnya itu pendek sehingga khawatir aurat mughalladzahnya kelihatan. Tapi itu ijtihadnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan kondisi yang khusus, dan itu pandangan salah seorang sahabat, wa hadyu Rasulillah ahsan, dan apa, petunjuk Rasulullah lebih baik. Cuman bedanya kalau jamaah haji sampai motong kuku, sampai nganu rambut, ini harus menyembelih hewan kambing atau memberi 6 orang miskin makan, atau puasa 3 hari. Kalau kita enggak, kalau kita apa, enggak ya. Nah, demikian ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ini bukannya hari penyembelihan hadyu? Penyembelihan apa? Hadyu. Karena jamaah haji kalau tamattu atau qiran dan dia bukan penduduk Mekah, maka apa? Hadiril Masjidil Haram, maka dia wajib menyembelih hewan hadyu. Berbeda kalau dia orang Mekah. Kalau dia orang Mekah haji tamattu atau haji qiran, maka dia tidak wajib menyembelih hewan hadyu. Kalau kita kan berarti bukan penduduk Mekah. Ya, tamattu itu artinya apa? Tamattu artinya nikmat. Kenapa hajinya orang Indonesia itu disebut haji tamattu? Karena haji tamattu itu kan ada dua manasik ya. Manasik umroh dulu, kemudian baru haji. Seharusnya orang yang mau haji ataupun umroh dua kali melewati mikot. Maksudnya gini, masuk dari Abyar Ali misalnya dari Madinah, niat umroh ya. Begitu umroh selesai, balik lagi ke Madinah untuk masuk lagi untuk haji. Normalnya begitu, tapi Allah memberi rukhsah ya, masuk sekali safar umroh, berdiam di mana? Di Mekah, hotel transit lah biasanya dekat-dekat Mina. Ya setelah itu langsung ihlal haji. Nikmat apa enggak? Dua nusuk pada satu safar. Enak enggak? Enak, keringanan. Maka diperintahkan untuk menyembelih hewan hadyu. Paham? Nah, seperti itu. Allah itu agamanya mudah. Agamanya apa? Mudah. Barakallahu fikum. Qiran juga sama. Qiran juga sama. Bedanya kalau haji qiran, nanti tawaf dan sa'inya satu kali saja. Kalau haji tamattu dua kali. Ya, untuk umroh tawaf sa'i, untuk hajinya tawaf sa'i. Nah, demikian. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memberikan prolog dan mukaddimah seperti ini ingin menyampaikan betapa mulianya darah. Betapa mulianya harta. Betapa mulianya kehormatan, ya. Seperti haramnya kota Makkah, seperti bulan Dzulhijjah dan seperti hari Nahar. Seperti hari Nahar. Yang lebih parah lagi kalau kezoliman ini dilakukan di tanah suci. Lagi haji padu. Lo ada. Baru cek imigrasi karena ngantri serobot-serobotan kesuh, marah. Ya. Nah, ujiannya besar. Ujiannya apa? Besar. Pahala besar, ujian juga apa? Besar. Ya. Lagi haji ya, saling menghibahi, besar ini terjadi. Lagi haji zolim ya, dalam harta dan kehormatan. dosanya lebih besar lagi. Ya, walaupun ini semua haram di luar dan di dalam tanah suci, di luar dan di dalam bulan haram, tapi akan menjadi mughalladhah, menjadi lebih haram di saat seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, nah. Ini, kalau seandainya kezoliman itu kecil urusannya, ini saya tidak akan disampaikan di khalayak ramai pada hari haji terbesar. Ya. Orang kalau zolim terhadap harta saudaranya, zolim pada kehormatan saudaranya, zolim kepada darah saudaranya, amalannya bisa rusak. Amalan soleh yang telah dia ambil ya, nam, bisa hancur, tidak ada nilainya. Ya, bahkan nanti hadis setelahnya itu, hadis setelahnya yang kita bahas, orang jihad dan terbukti meninggal di medan tempur, ya, orang pada bilang fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, lalu Nabi alaihissalatu wassalam menyanggah, kalla innahu min ahlin nar. Tidak, dia tidak syahid, tapi dia termasuk dari penduduk neraka. Kenapa? Ternyata dia zalim mengambil harta pampasan muslimin hanya sedikit. Hanya apa? Sedikit, padahal jihad mengambil harta orang, mengambil harta muslimin. Ya, barakallahu fikum. Maka jangan berbangga dengan amalan kita yang banyak dalam keadaan kita masih zalim kepada saudara-saudara kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Nah, baik dalam hal harta, dalam hal darah ataupun kehormatan. Jangan membunuh karakter saudara kita, ya. Nah, jangan menjatuhkan nama baik saudara-saudara kita. Ini, menasihati boleh, mempermalukan tidak boleh. Mempermalukan tidak boleh. Ini. Ala fala tarji'u ba'di wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan bertemu Rob kalian dan Allah Rob kalian akan meminta pertanggungjawaban amalan kalian. Walaupun kita udah nabung amal soleh banyak, tapi setelah diteliti kita zolim darah, kita zolim harta, kita zolim kehormatan, ini tabungan kita ini bisa pailit ini, bisa habis, ya, bisa habis. Inilah tahrimul zulm dan bahaya sekali, ya, untuk pahala-pahala kita. Ya. Cara ember bocor, ya. Nah, sudah ngambil air, ngumpulin pahala, enggak taunya bocor bleber. Ya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akhirnya dia menemui di hadapan Allah apa yang dia tidak sangka-sangka. Lebih kaget enggak? Lebih kaget kalau orang sudah mengharap, ih kayaknya saya masuk surga nih. Sepertinya saya pahalanya banyak. Begitu lihat catatannya, lah kok kosong? Atau di peradilan ternyata kita punya utang tombok dikasihkan orang-orang yang kita zalimi, waliyadu billah. Ya, ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Jangan kalian kembali setelahku berbuat kekufuran, membunuh sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Bunuh membunuh itu kekufuran apa dosa besar? Ya, bisa kekufuran kalau menghalalkan. Ya, kalau tidak menghalalkan karena rebutan jabatan misalnya atau rebutan harta, ya, rebutan-rebutan yang duniawi ya, akhirnya bunuh-membunuh. Ini apa? Ini dosa besar, ya. Tapi kalau menghalalkan, gampang mengkafirkan, fulan kafir, ya. Ini bahaya, bisa masuk kekufuran yang sesungguh. Sungguhnya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dikatakan membunuh itu dosa besar, kalau tidak menghalalkan, ya, karena Allah mengharamkan darah. Tapi kalau kita menghalalkan, jadi apa? Kekufuran asli, karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini, ya, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, faedahnya sudah tadi ya. Naam. Fala'alla ba'da man yablughu ayyakuna aw'alahu min ba'di man sami'ah. Ini juga sudah. Karena orang yang tidak menghafal atau tidak mendapatkan sabda Nabi langsung, bisa jadi pemahamannya lebih tajam. Sudah tadi. Naam. Ala hal balagh. Ya. Sudahkah aku menyampaikan? Sudahkah aku menyampaikan? Juga sudah faedahnya tadi. Naam. Barakallahu fikum. Inti dari hadis ini adalah apa? Naam. Haram kita meremehkan darah saudara kita. haram meremehkan harta saudara-saudara kita. Naam. Dan haram ya kita dengan kehormatan saudara kita, apalagi kehormatan. Apalagi kehormatan, ya. Ini kalau orang kehormatannya sudah kita hancurkan, sulit hidup dia. Di mana-mana tidak diterima. Ya, ada orang, 4 orang nih didatangkan kepada Umar bin Khattab. Kamu lihat orang itu berzina? Kata Umar, iya saya lihat kemaluan masuk kemaluan. 1 orang. Yang satunya lagi, kamu lihat juga? Saya lihat. Yang ketiga, kamu juga lihat? Lihat. Yang keempat, aku sih gak lihat, langsung gak lihat wahai Umar bin Khattab. Tapi saya melihat orang pergerakan sedang berzina. Ya, gerakan orang berzina lah. Langsung sama Umar yang tiga dicambuk. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, barakallahu fikum, tidak terjadi sebenar-benarnya bahwa terjadi perzinaan. Kok bisa Islam itu peraturan seketat itu? Karena kehormatan seorang muslim sangat mahal. Sekarang kalau orang dituduh berzina, mau membela diri gimana coba? Saya gak berzina. Saya tidak melakukan. Nah, gimana dia membela diri? Bagaimana dia membela diri? Ya, makanya untuk menetapkan dia tertuduh harus ada 4 saksi. Dan itu harus laki-laki semuanya. Gak boleh perempuan 8 gitu, gak boleh. Karena perempuan dihitung 2 dihitung 1 laki-laki. Harus laki-laki 4 semuanya dan harus melihat langsung kejadian itu, kemaluan masuk kemaluan. Nah, akhirnya 3 orang ini apa? Dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mahalnya kehormatan seorang muslim. Mahalnya kehormatan seorang muslim. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan. Khususnya kehormatan ini. Kehormatan itu modal orang hidup. Ya, orang bisa mengajak kita usaha, menjadikan kita karyawan, menjadikan kita mitra, menjadikan kita menantu, menjadikan kita naam orang dalam bermuamalah kalau masih punya kehormatan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam kali ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat zalim, ya, karena ini akan benar-benar menghancurkan pahala-pahala kita, sangat mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.